Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh allahumma salli 'ala muhammad wa 'ala ali muhammad Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, segala puji hanya untuk Allah Tuhan semesta alam yang mentakdirkan kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk mengabdi kepada Allah. Selawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk tidak ngantuk dan untuk tidak tertidur selama khutbah ini berlangsung. Karena khutbah merupakan salah satu rukun di dalam salat Jumat. Hadirin yang berbahagia, kalau kita cermati orang-orang yang sukses, baik di zaman para sahabat maupun juga orang-orang sukses di masa kini, maka terkadang kecerdasan mereka sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi ada satu kekuatan yang menyebabkan dia bisa menjadi orang sukses, yaitu motivasi. Satu dorongan yang kuat untuk bekerja, untuk hidup, dan untuk maju. Inilah yang kita ingin bahas pada siang hari ini, tentang motivasi. Menurut tinjauan psikologi, motivasi adalah satu kekuatan, satu dorongan, semangat di dalam diri seseorang untuk melakukan suatu aktivitas. Para ahli psikologi sering membagi motivasi ke dalam dua kelompok. Pertama, yang disebut dengan motivasi intrinsik, intrinsic motivation. Dan yang kedua, motivasi ekstrinsik, extrinsic motivation. Kalau seseorang melakukan suatu aktivitas demi aktivitas itu sendiri, maka itulah yang dimaksud dengan motivasi intrinsik. Misalnya, seseorang bersemangat untuk belajar karena memang dia tertarik, suka, senang dengan aktivitas belajar. Dan karena kesenangannya itu, dia ingin menguasai materi yang dipelajarinya. Inilah contoh dari motivasi intrinsik. Tetapi ketika seseorang belajar, bersemangat belajar, tetapi tujuannya karena ingin mendapatkan nilai, ingin mendapatkan sertifikat, supaya dengan begitu kedudukannya akan naik dan dia akan terhormat di hadapan orang-orang, maka ini yang dimaksud dengan motivasi ekstrinsik. Jadi dia melakukan satu aktivitas dengan tujuan atau pamrih ada sesuatu yang lain selain aktivitas itu sendiri. Ekstrinsik motivation. Menurut penelitian dalam psikologi, banyak hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi berkorelasi tinggi dengan prestasi. Artinya, semakin tinggi motivasi seseorang, semakin tinggi kemungkinannya prestasi orang itu. Cuma yang menarik, di antara orang-orang yang bermotivasi untuk melakukan satu aktivitas, ternyata jenisnya beda. Jadi ada orang yang belajar karena ingin mendapatkan nilai, sertifikat, status supaya berharga. Tetapi yang lain belajar karena ingin menguasai materi yang dipelajarinya dan dia merasa suka dengan belajar, intrinsic motivation. Dan menurut banyak penelitian dalam psikologi, katanya orang-orang yang memiliki motivasi intrinsik itu ternyata lebih memungkinkan untuk sukses daripada mereka yang memiliki motivasi ekstrinsik. Indikator yang tampak ke permukaan sama, yaitu dia bersemangat di dalam belajar, cuma dorongannya yang berbeda. Yang satu karena memang mencintai belajar, yang satu karena ingin mendapatkan sesuatu selain dari belajar itu sendiri. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana perspektif Islam tentang semangat, tentang dorongan, dan tentang motivasi di dalam bekerja? Hadirin yang berbahagia, kita harus kembali kepada kita sebagai seorang muslim. Kita sudah berikrar, kita sudah bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahkan syahadat ini pernah diucapkan ketika kita berada di alam ruh. Hadirin boleh buka surat Al-A'raf ayat 172. Di situ Allah berfirman, wa iz akhoda rabbuka min bani Adam, dan seterusnya.